مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan kita pada surah Qaf. Sebagaimana yang telah kita sering lewati, huruful muqatta'ah yang ada di awal-awal surah seperti Yasin, Alif Lam Mim, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Nun, Alif Lam Ra, dan yang lainnya, barakallahu fikum, dari awal di awal-awal surah kita mengatakan Allahu a'lamu bi muradihi, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui dari maksud huruf-huruf ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal Qur'anil Majid. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an. Wal Qur'anil Majid. Al-Qur'an yang memiliki kemuliaan syaraf wal majd. Kemuliaan, keagungan. Allah bersumpah dengan Al-Qur'annya. Kemudian Allah SWT mengatakan bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Bahkan mereka, orang-orang yang kafir, orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan rasul, merasa heran bahwa ada mundir, ada yang memberi peringatan dari kalangan mereka. Mereka menginginkan maunya rasul itu dari kalangan malaikat. Baik. Maunya dari kalangan malaikat, atau maunya semua orang langsung diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maunya mereka demikian. La haula wala illa billah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa Allah mengutus rasul apakah dari kalangan malaikat atau dari kalangan manusia. Ja'ilil malaikati rusula. Uji uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mengangkat dari kalangan manusia dan malaikat ini sebagai rasul perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya dalam penyampaian risalah. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menampakkan keunggulan orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia, para rasul itu sama seperti yang lainnya, manusia. Baik, makan, minum, baik, memiliki istri, anak-anak keturunan, baik, bersedih, senang, seperti yang dialami oleh manusia. Akan tetapi mereka diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala bifadlillahi wa rahmatihi. Semuanya kembali kepada keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mereka merasa terheran-heran, kok ada di antara mereka diangkat menjadi rasul. Sambil mereka mengatakan, hadza syai'un ajib, ini sesuatu yang sangat aneh. Baik. Mereka maunya, sekali lagi kita katakan, mereka maunya agar supaya yang menjadi rasul itu kalangan malaikat saja. Ini kecemburuan, barakallahu fikum. Dari kalangan malaikat saja, jangan dari kalangan manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, seandainya pun kami menjadikan malaikat itu sebagai rasul, tetap kami jadikan mereka sama seperti manusia. Walau ja'alnahum malakan la ja'alnahu rajula wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Seandainya kami mau menjadikan malaikat itu sebagai rasul, maka kami jadikan dia sama seperti manusia, dan mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh manusia, agar supaya manusia ini bisa mencontohi, mengikuti barakallahu fikum, mencontohi, mengikuti apa yang dilakukan oleh rasul itu. Baik. Karena semua sisi-sisi kehidupan ada tuntunannya. Semua sisi-sisi kehidupan ada tuntunannya. Baik. Masalah makan, baik. Masalah makan ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang menuntunnya. Lah ketika malaikat yang dijadikan rasul dan disodorkan makanan kepadanya, kemudian dia tidak makan, apa yang bisa dia contohkan dalam masalah urusan makan? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam didatangi oleh tamu dari kalangan malaikat, wujudnya sama seperti manusia, tapi ketika disodori makanan berupa daging sapi muda yang dipanggang, walaupun Nabi Ibrahim mengatakan ala ta'kulun, sambil mempersilahkan silakan makan, mereka sama sekali tidak menyentuh daging itu. Fa'ujasa minhum khifa, sampai Ibrahim merasa khawatir, kok ada tamu tidak mau makan. Baik. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Baik. Makan dan mengajarkan tata cara makan yang benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak muda, sammillah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika engkau hendak makan. Wa kul bi yaminik, dan hendaknya engkau makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan hendaknya engkau memakan makanan yang dekat dengan engkau. Baik. Kalau Anda duduk, Anda duduk, kemudian makanan banyak, maka jangan mengambil itu, tangan jangan kesana kemari. Ini bukan adab yang bagus. Barakallahu fikum. Ambil yang sana, ambil yang sana. Ini bukan adab, barakallahu fikum. Baik. Terkecuali memang kalau itu adalah tempat yang banyak bermacam-macam makanan, kemudian kita dipersilahkan untuk memilih, maka silahkan. Tapi kalau kondisi Anda duduk, barakallahu fikum, kemudian orang bilang batongka ke sana, ambil yang jauh sana, ambil yang sana. Baik. Cukup Anda mengambil apa yang ada di sekitar Anda. Baik. Atau itu adalah nampan, kita makan bersama. Kita makan bersama. Baik, dalam satu nampan yang menunya sama tentunya, nasinya, lauknya, maka cukup apa yang ada di hadapan kita, di pinggir nampan yang ada di dekat kita ini yang kita makan di situ. Jangan kita makan ambil di hadapannya orang lain. Wah, ada bukan adab. Baik. Satu nampan kemudian kita 4 orang atau 5 orang makan, kemudian yang di sana kita ambil. Baik. Ini contoh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul dari kalangan manusia agar supaya Rasul itu memberikan contoh suri teladan syariat Allah Subhanahu wa taala pada seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Masalah jual beli. Jual beli ada tuntunan syariat padanya. Rasul berjual dan membeli. Masalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pernikahan, berumah tangga. Baik. Contoh bagaimana cara ini dan cara itu. La haula illa billah. Ini karena barakallahu fikum sebagiannya diucapkan oleh orang-orang pada saat itu karena kecemburuan barakallahu fikum. Kecemburuan. Maunya mereka kalau memang ada rasul ya dari kalangan malaikat saja. Atau kalau memang Allah menginginkan untuk kita baik, semuanya diberi wahyu saja. Mereka tidak mau kalau ada, apalagi waktu itu persaingan luar biasa antara kabilah yang ada di dalam kota Makkah secara khusus. Mereka pengen mereka lebih mulia, lebih istimewa dari lainnya. Lah ketika dari Bani Abdul Muttalib ada seorang nabi, maka kabilah-kabilah yang lainnya tidak akan ada yang bisa mengaku menjadi seorang nabi. La haula wa illa billah. Bal ajibu an ja'ahum mundzirun minhum faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Maka orang-orang kafir mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat ajaib. Aidza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id. Apakah kalau kami telah mati semuanya? Ini mundir karena nabi itu adalah pemberi peringatan bahwa kita akan mati, tidak kekal di dunia ini, umur kita hanya sekitaran 60-70 tahun. Setelah itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan ganjaran amal yang telah kita lakukan. Namanya mundir, pemberi peringatan. Mereka mengatakan aidza mitna wa kunna turaba, apakah kami kalau sudah mati dan kami sudah menjadi tanah semuanya, hatta tulang belulang pun sudah menjadi tanah. Aidza mitna wa kunna turaba, apakah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hada syi'un ba'id, hada dalika raj'un ba'id, adalah ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Baik. Maunya mereka mati-mati selesai sudah. Tidak ada perhitungan lagi, tidak ada hisab lagi, tidak ada urusan surga neraka lagi. Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa orang kufar di zaman itu, orang kufar di zaman itu, sebagian di antara mereka ada yang meyakini tetap ada hari kiamat. Ada juga yang mengingkari adanya hari kiamat. Baik. Yang meyakini adanya hari kiamat, ya mereka yang melakukan kesyirikan dalam keadaan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan hadza haula'i syufa'una indallah. Ini yang kami sembah-sembah ini nantinya di hari kiamat akan menjadi pembela kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini yang meyakini adanya hari kiamat, tapi mereka melakukan kesyirikan. Baik. Nah, kelompok yang ada di hadapan kita ini barakallahu fikum adalah kelompok yang mengingkari adanya hari kebangkitan, mengingkari adanya hari kiamat. Baik. Mereka mengatakan hadza raj' dalika raj'un ba'id, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Mana mungkin kita kalau sudah jadi tanah, sudah jadi abu, sudah jadi khas, tidak ada lagi sisa-sisanya. Barakallahu fikum. Apakah kita akan dikembangkan, dibangkitkan ulang, dicipta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? La haula wa illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum, sungguh kami telah mengetahui apa yang dimakan oleh tanah dari daging darah mereka serta tulang belulang mereka. Kami tahu tanah-tanah itu menghancurkan mereka sampai mereka berubah semuanya menjadi tanah. Baik. Sebagaimana kita lihat kalau ada bangkai mati, bangkai hewan mati, membusuk dia, kemudian berubah menjadi yakni masuk ke tanah, berbaur dengan tanah. Untuk awal pertama kalinya mungkin kita masih melihat ada warna hitam, warna apa, bagaimana-bagaimana. Sedikit membedakan antara ini mungkin sisa-sisa daging-daging yang sudah membusuk dan ini tanah yang sekitarnya masih, barakallahu fikum, berbeda warnanya. Tapi lambat laun dia pun akan sama semuanya. Baik. Kata Allah SWT, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu apa yang diurai oleh tanah dari jasad-jasad mereka berubah menjadi tanah pula, karena memang mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian dan kami pun akan mengembalikan kalian ke tanah, dan dari tanah pula kami akan membangkitkan kalian. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'adana alina inna kunna fa'ili. Janji dari kami dan kami akan melakukannya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Wa indana kitabun hafiz, dan di sisi kami ada kitab mahfud, terjaga dan tidak akan bisa berubah. Baik. Tidak akan berubah. Semuanya bisa berubah, tapi ada benda-benda atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan berubah. Baik, qadim alina ma tanqusurum wa indana kitabun hafiz. Jasad kalian akan berubah. Baik, menjadi tanah dan dikembalikan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di saat yang Allah telah tentukan. Dan di sisi kami ada kitab yang terjaga yang telah mencatat semua amalan-amalan kalian, semua perbuatan kalian yang tidak akan lapuk dimakan oleh zaman, tidak akan usang dimakan waktu. Kadalimna ma taqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin mariq. Bahkan mereka mendustakan. Baik. Bahkan mereka mendustakan Al-Quran ketika datang Al-Quran kepada mereka, dibacakan, disampaikan kepada mereka, mereka mendustakan. Fahum fi amrim marij. Baik, fahum fi amrim marij, maka sesungguhnya mereka pada urusan, berada pada urusan yang mutarik, ragu-ragu. Baik. Mereka tidak kokoh, mereka tidak kuat. Mereka adalah orang yang plin-plan. Balkat dawil haqi bal ja'ahum bil haqi fahum fi amrin mariq. Apalam yanzuru ila samai kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Kenapa mereka tidak memperhatikan? Baik. Kenapa mereka tidak memperhatikan ke langit yang ada di atas mereka? Kaifa banainaha? Kenapa? Kenapa mereka tidak memperhatikan ke langit? Bagaimana kami menciptakan langit itu? Baik. Kami menciptakan langit yang begitu besar, begitu luas, kokoh. Barakallahu fikum. Tidak ada tiangnya. Balkan tahu bil hakilam majahum pohon bi amri merji. Apalagi yang turun ilah sama ifa kaum kaya pabanainah. Wazayyannaha wa ma laha min furuj, dan kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang, barakallahu fikum, dengan benda-benda langit. Baik. Wa ma laha min furuj, sementara langit itu tidak ada retakannya, tidak ada celanya, barakallahu fikum. Maka langit itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, tidak ada kekurangan padanya. Kenapa dia tidak tengok ke sana? Allah menciptakannya begitu besar, begitu agung, begitu luar biasa. Apalagi kalau hanya sekedar menciptakan kembali yang namanya manusia. Apalagi kalau cuma sekedar menciptakan yang namanya manusia ini, terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Membangkitkan ulang, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kepada bumi, air dan angin untuk mengembalikan jasad manusia yang pernah mereka urai. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Uzair bagaimana keledainya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa andur ila al-idhami kayfa nushizuha thumma naksuha lahma. Baik. Wahai Uzair, coba lihat ke keledaimu ini, kendaraanmu yang kau ikat tambatkan di tempatnya, yang sudah mati sekian puluh tahun yang lalu atau sekian seratus tahun yang lalu, tidak tertinggal kecuali tulang belulangnya. Maka Allah SWT memerintahkan tanah untuk mengembalikan apa yang telah dia urai. Maka tanah itu pun bergoyang sedikit demi sedikit, mengembalikan apa yang telah dia urai, sampai kembali darah menjadi darah, daging menjadi daging, sehingga membungkus tulang belulang yang ada di hadapannya dan jadi kembali sama seperti sedia kala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan kembali rohnya sehingga dia pun hidup. Tabarakallahu fikum. Sekali lagi, betapa banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besarnya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya, apalagi sekedar untuk menghidupkan manusia yang sudah pernah ada. Baik, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Langit betapa besarnya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya. Wal arda madadnaha, demikian juga bumi. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya. Kami hamparkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wal qaina fiha rawasiya, dan kami adakan pada bumi ini dari gunung-gunung agar supaya kokoh. Barakallahu fikum, tidak bergoyang bumi ini dengan adanya gunung-gunung. Baik. Wa ambatna biha min kulli zawjin bahij, dan kami tumbuhkan daripada bumi ini berbagai macam pepohonan yang mendatangkan kemanfaatan, yang menjadikan orang berbahagia dengan melihatnya, dengan memandangnya, dengan menikmatinya. Berbagai macam biji-bijian, buah-buahan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sekali lagi, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan itu semuanya, apalagi hanya sekedar untuk menghidupkan kembali yang namanya manusia. Lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita, barakallahu fikum, di subuh hari ini tentang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Kemudian pernyataan bahwa manusia ini akan dibangkitkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala yang diingkari oleh orang kafir pada saat itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan ulang manusia. Betapa banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, lebih besar. Barakallahu fikum. Yang Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menciptakannya. Apalagi hanya sekedar membangkitkan ulang manusia. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keimanan kita dan keyakinan kita tentang hari kiamat, hari pembalasan, yang dengannya kita senantiasa berusaha, berupaya untuk menambah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kita tutup dengan para majlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.